بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jadi kita bahas al-babu sadis fil adillatil mukhtalaf fiha. Bab yang ke-6 terkait dalil-dalil yang diperselisihkan kedalilannya. Ma sabaqa dhikruh fil kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas innama huwa fil adillatil muttafaq 'alaiha bainal ulama' la khilafa li ahadin minhum fiha. Sebagaimana yang sudah lalu pembahasannya tentang kitab, tentang sunnah dan tentang ijma dan juga tentang qiyas, bahwasannya ini merupakan dalil yang disepakati di tengah-tengah ulama yang tidak ada seorang pun menyelisihinya. Nah, jadi kalau misalkan ada ulama belakangan menyelisihinya, ya apakah artinya apakah artinya dia lebih pandai ya menyelisihi ijma, ataukah artinya dia bukan ulama, ya nggak ngerti ya, atau terkait masalah klaim bahwa tentang kitab, tentang sunnah, tentang ijma dan tentang qiyas ini merupakan dalil muttafaq alaih, itu disepakati atau tidak, mungkin butuh diteliti ataupun ditelaah lagi ya, wallahu alam. Namun yang jelas berdasarkan konteks penulis musannif di sini bahwa kitab, sunnah, ijma dan qiyas ini adalah dalil-dalil yang disepakati ya, di tengah-tengah ulama yang tidak ada satupun dari mereka menyelisihinya. Ya, wallahu alam. Ya, terkait apakah memang ini merupakan kesepakatan ya, disepakati oleh para ulama, ya mungkin ya silakanlah ditelaah. Baik, demikian. Wa hunaka adillatun ukhra katsira. Dan sebenarnya di sana masih ada lagi dalil-dalil lain. Ya. Mukhtalaf fiha, yang statusnya diperselisihkan. Kal istihsan, seperti istihsan wal istishab, ya istishab, wa qul sahabi, ya, dan perkataan sahabat, wal aslu fil asya, asal tentang sesuatu, wal akhdhi bi aqalli, seharusnya wal istishabi wa qawli sahabi wal asli fil asya, ya kena kal istihsani, wal akhdhi bi aqalli ma qil, ya, dan berpegang pada sesuatu yang paling sedikit katanya, ya kata-katanya kan, wa saddid dhara'i, membarikade penghantar ataupun perantara, wal istiqra, ya, dan istiqra penelaahan ataupun penelitian komprehensif, wal masalih al mursalah, ya, maslahat mursalah, wa ghairiha min al adillah. Wa sanatakallamu ala ba'dihha bima yatanasabu ma'a manhajina fil ikhtisar. Yang mana kita akan ngebahas sebahagiannya saja bersesuaian dengan metode kita di dalam mengikhtisar. Ya, karena memang kitab ini bukan mutawwalah, wallahu a'lam. Pertama yang kita bahas adalah al-istishab. Ya, yang kita pilih untuk dibahas adalah al-istishab. Wa huwa ibaratun an thubuti hukmin li amrin fi az-zamani tsani bina'an ala thubutihi fi az-zamani al-awwal. Istishab itu adalah ya, jadi dalil istishab yang mana perilaku istishab ini diperselisihkan akan kedalilannya, kan gitu. Nah, apa makna dari istishab sendiri? Istishab adalah ibarah ataupun ungkapan ataupun uraian dari penetapan hukum untuk suatu perkara yang ada pada masa setelahnya yang didasari oleh penetapan pada masa sebelumnya. Nah, ini namanya istishab. Jadi menetapkan hukum ya, jadi istishab itu adalah nama ataupun ibarah ataupun ungkapan atau istilah untuk menetapkan hukum pada suatu perkara ya, yang terjadi pada masa setelahnya ya, yang didasari oleh penetapan hukum pada masa sebelumnya. Nah ini namanya istishab. Jadi kalau hukum sebelumnya halal, maka kita tetapkanlah hukum setelahnya halal. Nah ini namanya dalil istishab. Jadi menetapkan hukum bagi suatu perkara yang terjadi pada masa setelahnya, yang didasari, ya, maksudnya penetapan hukumnya itu didasari dengan penetapan hukum pada masa sebelumnya. Wa ma'nahu anna idza 'arafna hukman min al-ahkami qad thabata li syai'in fi az-zamanil madhi. Dan maknanya, ya, makna dari definisi istishhab tadi, yaitu ibarat an tsubuti hukmin li'amrin fi az-zamani tsani bina'an 'ala tsubuti fi az-zamanil awwal. Maknanya ataupun maksudnya atau pengertiannya lagi, ya, penjelasannya bahwasannya anna, ya, sesungguhnya apabila kita mengetahui suatu hukum, ya, dari hukum-hukum yang telah ditetapkan untuk sesuatu pada masa setelahnya, walam yadhhar lana ma yadullu ala adami, dan tidak terlihat, ya, oleh kita apa yang menunjukkan atas ketidakadaan hukumnya ataupun hilangnya hukum tersebut, hakamnal an fi zamani tsani, maka kita hukumilah perkara tersebut, yaitu syai' tadi, ya, perkara tersebut ataupun sesuatu itu sebagai pada masa yang kedua ataupun pada masa sekarang, kan gitu, atau pada masa setelahnya. Jadi kita mengetahui, ya, idza arafna, kita mengetahui, apabila kita mengetahui suatu hukum, ya, dari hukum-hukum yang telah ditetapkan terhadap sesuatu itu, ya, pada waktu sebelumnya, ya, fi zamanil madhi, pada waktu sebelumnya, dan tidak terlihat, ya, oleh kita apa yang sesuatu yang menunjukkan atas hilangnya hukum tersebut, ya, ala adami, hilangnya hukum tersebut, hakamnal an fi zamanil tsani, maka kita hukumi juga lah sekarang pada masa setelahnya ini, ya, kita hukumi dengan hukum yang sama, bi annahu ma zala baqiyan ala ma kana alaihi, yakni dia senantiasa tetap apa adanya, atas apa adanya, begitu, ya. Artinya, ya, kalau hukumnya boleh, ya boleh, kalau hukumnya itu, ya itu, kalau hukumnya bukan, ya bukan, begitu. Hatta yaquma ad-dalil ala adamihi aw taghayyurihi, sampai adanya dalil yang menghilangkan hukum tersebut atau merubah hukum tersebut, ya, hukum yang ada di waktu sebelumnya. Jadi kalau misalkan tidak ada yang menghilangkan hukum di waktu sebelumnya atau yang merubah hukum yang di waktu sebelumnya, maka kita hukumilah juga saat ini demikian. Nah itu namanya dalil istishhab, ya, menggunakan dalil istishhab. Contohnya, wadzalika kama law malaka insanun baitan bisyira'i mundzu sinin, sebagaimana seseorang memiliki sebuah rumah dengan cara dia beli beberapa tahun yang lalu, fa inna nahkum lahul yauma bimilkil bait, maka saat ini pun kita menghukumi dia sebagai pemilik rumah tersebut. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Bina'an ala thubuti hadzal hukm sabiqan. Jadi didasari dengan hukum sebelumnya. Ya, jadi dasar ataupun dalil kita menghukumi bahwa rumah tersebut adalah miliknya dia, ya, karena dia beli beberapa tahun yang lalu, ya atas dasar itu. Ya, bina'an ala thubuti hadzal hukm sabiqan, atas dasar itulah kita hukumi rumah itu milik dia. Wa la yantafi anhu al-milk, dan tidak ternafikan kepemilikannya. Illa idza qama dalilun ala annahu qad intafa anhu bai'ihi qad intafa anhu bi bai'ihi li ghairihi, kecuali ada bukti yang menafikan atas kepemilikannya tersebut. Misalkan, ya, dia menjualnya kepada orang lain, ya, dia telah menjualnya kepada orang lain, bi bai'ihi li ghairihi. Nah ini namanya berdalilkan istishhab. Ya, jadi kalau misalkan ditanya apa dalil bahwa itu rumah itu adalah miliknya, dalilku adalah istishhab. Wa minhu, dan diantaranya juga, ya, maksudnya diantara perilaku istishhab, ma yaqra'u min syakkin ba'da yaqin, keraguan yang muncul tiba-tiba setelah keyakinan. Apa itu contohnya? Wa dzalika kama law tawadda'a insanun fis sabahi thumma syakka waktu zuhri hal ahdatsa aula. Ya, contohnya adalah seperti seseorang yang berwudu pada waktu pagi, kemudian dia ragu di waktu zuhur, apakah dia sudah hadas atau belum? Fa innana nahkum lahum lahu bil wudu, maka kita hukumilah dia itu sekarang. Ya, fa innana nahkum lahu bil wudu il ana, ya, maka kita hukumilah dia itu saat ini sebagai orang yang telah berwudu, orang yang masih berwudu atau wudunya masih ada. Ya, kita hukumilah orang itu yang mana wudunya masih ada. Apa dalil kita? Istishhab. Ya. Dalil kita apa? Istishhab. Bina'an ala yaqinin bithubutihi fi zamanil awal. Dasarnya adalah, ya, ini keyakinan dia, ya, yang apa namanya, yang tetap, ya, keyakinan dia yang tetap pada masa sebelumnya. Ya. Dimana ketetapan hukum wudu dia itu yakin di masa sebelumnya. Wasyak al-hadith, ya, wasyakul hadith la yu'athiru fi hadzal yaqin. Yu'athir, ya, la yu'athiru fi hadzal yaqin. Dan keraguan yang muncul tiba-tiba itu, ya, yang baru datang itu, ya, yang terjadi, ya, keraguan yang muncul ataupun keraguan yang muncul tiba-tiba atau yang terjadi itu tidak mempengaruhi keyakinan sebelumnya. Nah, maka kita hukumilah seseorang itu masih berwudu. Ya, jadi misalkan, ini aku udah batal atau belum ini, ya? Ragu aku ini hadas. Lalu kita katakan, oh, kau masih bersuci, masih dalam kondisi taharah. Apa dalilmu? Istishhab. Nah, demikian. Ini diterapkan bisa nggak? Karena kita di tengah perjalanan, kita bawa makanan. Di tengah jalan, makanan tadi kita bagi. Cuma nggak cukup tempatnya. Tertengok kita lah adalah sebuah mangkok terkena tanah gitu kan. Nanti ada najis ini ke mangkok ini. Ya basuh aja sama air, enggak bahannya yang najis pula. Ya asalnya kan plastik itu berarti bisa dipakaikan dari hukum asalnya, ya suci. Ya sampai ada bukti. Sampai ada bukti. Itu dalilnya istishhab. Iya, itu namanya dalil istishhab. Enggak muncul dari sunnah ataupun hadis gitu. Enggak ada lah secara sharih. Secara sharih tidak ada kejelas apa namanya? Tidak ada konteks sharih terkait hal itu. Bahwa kalau misalkan kita ngedapatin suatu benda yang kita enggak tahu dia terbuat dari apa, ya, maka kita hukumi secara asalnya. Tapi kalau yang itu bukan istishhab namanya, itu namanya al-aslu fil asya. Iya, jadi yang tadi itu al-aslu fil asya, ya, dalil yang tadi ya, al-aslu fil asya. Itu nanti kita kayaknya nanti dibahas. Oh ya, ada dibahas juga. Kalau syukurnya al-aslu fil asya ada dibahas sama muallifnya. Karena enggak semuanya ya dia bahas, sebab ya sesuai dengan metode apa? Ma'aman hajina apa? Ya tanasab ma'aman hajina fil ikhtisar. Wallahu a'lam. Jadi itu kalau yang itu bukan istishhab, itu namanya al-asl fil asya, ya, begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau yang wudu ini bahagian daripada istishhabnya. Wa huwal mu'abbar, yang biasanya diistilahkan indahum, yang biasanya diistilahkan oleh mereka bistishhabil asal wa tarhis syak atau baqa ma kana ala ma kana alaihi. Jadi baqa ma kana ala ma kana alaihi. Nah, demikian. Wal istishhab hujjah wa dalilun inda jamahir ulama ulul. Dan istishhab ini hujjah, dalil menurut jumhur ulama usul. Wa huwa anwa'un muta'addidah minha ma dzakarna, dan ada banyak macamnya terkait istishhab ini, ya. Itu ada banyak macamnya, salah satunya di antaranya adalah yang telah kita sebutkan, ya. Jadi berarti ada banyak jenis terkait istishhab. Nah, apakah yang kasus abang ceritain tadi itu bahagian daripada istishhab atau mungkin masuk ke kategori al-aslu fil asya? Wallahu a'lam. Yang jelas terkait istishhab itu juga ada banyak macamnya. Kan mungkin gini, setelah wudu keadaan dia pada asal nanti kan sudah suci apa? Enggak lah, itu lain, Bang. Karena yang Abang permasalahkan adalah status bendanya, bukan keberadaan wudunya dia. Karena terkena najis itu bukan hadas, ya. Ini yang perlu kita pahami, terkena najis. Jadi kalau ada telek di badan kita itu bukan hadas. Ya, itu bukan hadas. Hadas itu seperti yang sudah kita bahas, ada kalau di mata Abu Suja itu ada berapa? 8, ya. Kalian ingat 8 atau berapa, lupa saya. Nah itu nggak terkenal di situ. Kalau terkena najis hadas nggak ada ya. Jadi terkena najis itu bukan hadas. Ya. Tadi malam kebetulan pertanyaannya serupa ya di Tanjung Mulia juga demikian. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa terkena najis itu hadas. Nggak ada yang bilang. Jadi nggak ada ketentuan kalau kita terkena najis ya wudhu. Kalaupun kita wudhu itu tajadud. Ya. Tajdidul wudu apa ya tajdid ataupun tajdidul wudu kan gitu. Jadi pembaharuan wudu bukan kalo karena berarti kalau dibersihkan itu kita masih berada dalam wudu lah. Iya. Cukup dibersihkan. Ya kalau izalatun najasa memang harus ya. Izalat jadi beda izalatun najasa dengan bertaharah. Ya lain ya. Apa berwudu kan gitu. Iya kalau izalatun najasa itu enggak mengangkat hadas kan. Baqaul makanan lah makanan apa ya. Baqaul makanan. Tajdidul wudu. Nah itu dia belum tahu saya. Itu yang masih saya bahas. Apakah itu mengangkat hadas atau tidak? Wallahu a'lam. Itu masih saya bahas. Wallahu a'lam. Nah demikian. Ya jadi yang kita permasalahkan di masalah benda itu. Nah benda tadi mangkok kan gitu kan. Dimana kita nggak tahu dia terbuat dari apa. Nah berarti masuknya ke perkara lasul fil asya begitu. Ya bu, kalau masalah apa namanya terkait orang yang wudhu tadi, jangankan kita kembalikan kepada, kita menggunakan istishab karena terkena najis itu bukan hadas ini, jadi nggak perlu kita bawa ke istishab kalau yang itu, karena sebab itu bukan hadas. Wallahu a'lam. Jadi yang namanya hadas itu ya seperti yang kita tahu lah kan, apa namanya fusa atau borot dan sebagainya. Atau apa yang keluar dari apa yang keluar dari dua jalan kan makhraja minas sabilain. Ah ya apa namanya lamsul mar'ah ya, menyentuh wanita, nah itulah yang hadas begitu ya. Nah itulah yang disebut dengan hadas. Nah ya menyentuh wanita itu hadas ya, menyentuh istri begitu. Nah itu hadas ya, walaupun gitu iya nggak sampai gitu, tapi itu yang perlu dijadikan catatan ya. Bukan berarti memeluk istri itu batal ya. Yang batal itu adalah bersentuhan kulit sama kulit, itu yang batal. Jadi kalau megang tangan istri ya di mana tangan istri lagi pakai sarung tangan ya enggak apa-apa. Jadi kalau mau pegangan ya di mall silahkan kan. Nah, demikian. Karena kan umumnya lumrahnya wanita keluar itu kan semua ketutup kan ini. Kemudian kita berpegangan sama istri kita atau berpelukan ya karena supaya dia enggak terlalu dekat dengan laki-laki lain kan. Ya nggak masalah, itu nggak batal ya kan, gitu. Wudhu kita nggak batal karena ada penghalang ya, jadi iya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita bilang itu menyulitkan, nggak sulit juga sebenarnya. Jadi nggak bisa dibilang itu menyulitkan, tapi andaikan pun menyulitkan ya memang hukum ini kan taklif ya, pembebanan kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya bukan, jadi iya, jadi bukan dasar kita nerima atau enggak nerimanya bukan soal menyulitkan atau tak menyulitkan, itu enggak jadi hujah ya. Dasar kita menerima dan tidak menerimanya adalah ya karena sesuai dengan hujah atau tidak sesuai dengan hujah, itu permasalahannya. Wallahu a'lam. Tutup rapi lagi, buka semua untuk enggak bisa pakai lagi. Iya, tetap ya buka balik kan ya, iya. Sama. Jadi iya menyulitkan kan? Iya, toh benar. Itu menyulitkan. Iya. Ya intinya kan ngapain tadi? Ya. Mana nih? Ya. Udah pakai sorban, udah pakai. Iya. Buka lagi semua. Ya, buka lagi yang menyulitkan kan. Ya, memang begitulah. Dan harus kita terima kalau memang hujahnya demikian, wallahu a'lam. Wa mastishabul asl, ya, karena tadi kita katakan bahwa istishab itu ada banyak macam, kemudian di sini penulis sedikit membahas tentang istishabul asl. Istishabul asal adalah seperti yang tadi kasusnya, yaitu mayatra'u min syakkin ba'da yaqin, yaitu diibarahkan dengan istishabul asal atau diibarahkan dengan baqa' makan ala makan alaih. Inda adamid dalil asyari fahuwa hujjah indal jami'. Jadi kan tadi kita bilang istishab itu kan hujjah menurut jumhur. Namun jika itu istishabul asal, ya, jika itu adalah istishab. Istishab itu tadi saya ingatkan lagi, menetapkan hukum untuk suatu perkara yang ada pada masa setelahnya berdasarkan atau didasari oleh perkara yang penetapan hukum pada pada perkara yang ada pada masa sebelumnya. Nah, istishabul asal, yakni perilaku istishab terhadap asal ya, inda adamid dalil asyari, tatkala tidak ada dalil syar'i, maka itu hujjah menurut jami, tidak menurut jumhur. Benarkah ini? Ya, silakan lakukan pentelaahan. Ya, benarkah klaim ini? Ya, silakan lakukan pengkajian. Jadi hujjah menurut al-jami. Jadi istishabul asal itu hujjah menurut al-jami. Jadi yang jumhur itu ya istishab, bukan yang istishabul asal, tapi istishab yang lainnya. Ya, tapi kalau istishabul asal hujjah menurut ya istishabul asal inda ada mid dalil ya. Inda ada mid dalil syar'i. Jadi istishabul asal inda ada mid dalil syar'i fahuwa hujjah indal jami. Contohnya seperti apa? Wa dzalika kama law bahatsal mujtahid ala dalilin liwujubi siyamin liwujubi siyami rajab falam yajidhu fayaqul la yajib siyam rajab bi istishabil hal wa huwa al adamil asli. Ya, wa huwa al adamul asli. Contohnya seperti seorang mujtahid yang membahas ya akan dalil wajibnya puasa bulan Rajab. Lalu dia tidak dapati, lalu dia tidak temui dalil tersebut, dan dia pun berkata tidak wajib puasa bulan Rajab, berdalilkan istishabul hal. Apa itu berdalilkan istishab keadaan? Apa keadaan tersebut? Al-adamul asli. Ini namanya istishabul asal. Maka menurut al-jaya inda adamid dalil syar'i ya, inda adamid dalil syar'i, maka ini hujjah menurut jami. Wallahu a'lam. Iya, dasar apa namanya? Istishabul halnya ataupun istishab keadaannya adalah di mana keadaannya itu aslinya enggak ada. Ketidakadaan yang bersifat asli, ketidakadaan yang bersifat dasar ataupun ketidakadaan yang bersifat aslinya. Nah demikian. Jadi memang enggak ada aslinya gitu. Nah ini namanya tidak adanya dalil syar'i yang mengutarakan hal tersebut. Maka dia pun berdalilkan dengan istishab. Nah ini sepakat ya, indal jami. Jadi istishabul asal inda adamid dalil syar'i hujjah indal jami. Ya, ini hujjah. Jadi kita bilangkan ini hukumnya wajib atau sunnah atau bagaimana. Nah ketika al-adamul asli, kita bilang enggak, bukan sunnah, bukan wajib. Apa dalilnya? Istishab. Istishabul asal inda adamid dalil syar'i. Jadi kalau ada yang mengumumkan puasa Rajab, belum tentu benar lagi. Yang bukan belum tentu benar. Ini karena dia enggak dapat dalil. Jadi ini misalkan ya, ini kan memang enggak ada. Memang enggak ada berpuasa wajibnya puasa bulan Ramadan, bulan Rajab ya. Yang ada hanya wajib berpuasa bulan Ramadan. Nah, tapi andaikan ini kan sebagai contoh saja. Jadi andaikan seorang mujtahid membahas ya, membahas tentang dalil wajibnya berpuasa bulan Rajab. Kemudian lalu tidak dia dapati, maka dia katakan tidak wajib berpuasa bulan Rajab. Lalu kita menuntut, mana dalilmu? Dalil dia adalah istishabul hal. Apa itu maksudnya hal? Al-adamul asli. Itulah dalil dia. Nah, demikian. Nah, istishabul asal ini inda adamid dalil syar'i menurut jami, ya, menurut jami'ul ulama hujjah. Ya, indal jami'i inda jami'ul ulama. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya, dalil yang kedua yaitu qaul sahabi yang merupakan dalil mukhtalaf fi. Ya, dalil yang diperselisihkan kedalilannya, yaitu qaul sahabi, perkataan sahabat. Idza qala al-wahid min as-sahabati qawlan aw afta bi fatwan fa imma yakuna li qawlihi hadha majalun fil ijtihadi aw la yakun. Tatkala seorang sahabat berkata atau berfatwa, maka ada kalanya bisa jadi ya, maka jawabannya di sini ya. Jadi tatkala ataupun ketika seorang sahabat berkata suatu perkataan atau berfatwa dengan suatu fatwa, maka bisa jadi ada medan di dalam ijtihad ya, ada ruang dalam ijtihad untuk perkataannya ini, bisa jadi tidak ya, bisa jadi tidak ada ruang ataupun tidak ada medan di dalam ijtihad untuk perkataannya ini. Artinya berarti kita perlu meninjaunya dari dua sisi. Jika terdapat qaul sahabi ya, berdasarkan penjelasan penulis, fa inna ayyakuna liqaulihi hadza majalun fil ijtihad aw la yakun. Jadi qaul sahabi ini atau ketika seorang sahabat ya, ketika ada satu orang sahabat berkata suatu perkataan atau berfatwa dengan suatu fatwa, maka bisa jadi ya, untuk perkataannya ini, ya untuk perkataannya ini terdapat majal fil ijtihad, bisa jadi tidak terdapat majal fil ijtihad. Ya, jadi berarti perlu ditinjau dari dua sisi. Fa in lam yakun lahu majalun fil ijtihad fa innahu yakun hujjah ala ghairi li anna na'lam annahu lam yaqulhu illa an tawaqqufin. Jika untuk perkataannya itu terdapat majal fil ijtihad, maka sesungguhnya itu hujjah bagi yang lainnya. Kenapa? Karena kita tahu enggak mungkin dia ngomong kecuali berdasarkan tawakuf, ya, mengembalikannya kepada dalil adanya pernyataan Nabi tentang hal itu. Kenapa? Karena apa yang dia katakan itu tidak ada ruang dalam ijtihad. Ya. Jadi jika baginya, bagi perkataannya itu, bagi fatwanya itu tidak ada ruang dalam ijtihad, maka sesungguhnya itu hujjah atas yang lainnya. Kenapa? Karena kita tahu apa yang dia katakan itu sifatnya tawakuf. Tidaklah dia mengatakannya kecuali bentuk tawakufnya dia. Qala Syafi'i, ya. Ini contoh ini. Berkata Syafi'i, ruwiya an Aliyyin annahu shalla fi lailatin 6 raka'atin. Ada riwayat katanya Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah salat pada suatu malam sebanyak 6 rakaat. Fi kulli raka'atin 6 sajadatin. Yang pada setiap rakaatnya itu ada 6 sujud. Wa qal, dan Syafi'i pun berkomentar, ya Imam Syafi'i berkomentar, "Law sabata dzalika an Aliyyin laqultu bih." Andaikan ini benar, ya, andaikan ini sah datangnya dari Ali, ya, andaikan ini sabit, ya, datangnya dari Ali, niscaya aku akan berfatwa dengan ataupun berpegang dengan hal tersebut. Ya. Karena apa? Fa innahu la majala fihi lil qiyas. Karena di sini tidak ada ruang untuk ijtihad. Perilaku Ali tadi itu tidak ada ruang untuk ijtihad. Fadzahir annahu fi'luhu tawqifan. Maka zahirnya adalah perbuatan dia itu pastilah tawqif. Berlandaskan perbuatan Nabi. Wallahu alam. Kenapa? Karena perilaku ini, ya, salatnya Ali sebanyak 6 rakaat, ya, pada setiap rakaatnya terdapat 6 sujud, maka ini enggak ada urusan dengan kias. Ini enggak ada urusannya sama kias. Yang artinya harus kita terima. Makanya kata Imam Syafi'i, lau sabata dzalika an Aliyyin laqultu bih. Aku akan berfatwa dengannya. Berarti maknanya lam dam yasbut. Ya, berarti perlu diteliti, ya, tentang kesabitannya, kan, ya, perlu ditakhrij, kan, demikian. Ya, tentang kesabitannya. Tapi andaikan ini sabit benar dari Ali radhiyallahu anhu, ya maka ini bukan apa la majala fihi lil qiyas. Tidak ada ruang untuk ijtihad begitu. Nah, demikian. Tidak ada medan dalam ijtihad terkait hal ini. Karena zahir perbuatannya itu adalah tauqif. Tauqif itu diartikan apa? Tauqif terhenti pada perbuatan Nabi. Iya. Terhenti. Terhenti pada perbuatan Nabi. Jadi artinya ya harus berlandaskan dengan perbuatan Nabi. Nah, demikian. Tidak ada ruang untuk ijtihad terkait perilaku ini. Nah, jadi intinya perkataan sahabat ataupun fatwanya sahabat itu perlu ditinjau dari dua sisi. Apakah ada ruang dalam ijtihad atau tidak ada ruang dalam ijtihad? Jika ada ruang dalam ijtihad, maka ini hujjah bagi kita. Jika tidak ada medan dalam ijtihad, maka ini hujjah bagi kita. Karena apa? Karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka lakukan itu sifatnya tawakuf. Gak ada ruang untuk ijtihad. Nah, itu hujjah. Walau satu orang. Nah, ini namanya dalil qaul sahabi. Yang mana memang ini diperselisihkan akan kedalilannya. Tapi bagi yang menyatakan ini sebagai dalil, Maka ketentuannya begini, ya ditinjau dari dua sisi. Iya, ada majal fil ijtihad atau tidak ada majal fil ijtihad untuk perkataannya itu. Jika ada majal fil ijtihad, jika tidak ada majal fil ijtihad, maka hujjah bagi yang lain. Lalu bagaimana jika ada majal fil ijtihad? Wa amma idza kana qawluhu fi ma fihi majalun lil ijtihad. Dan jika apabila pernyataannya itu pada sesuatu yang di dalamnya terdapat majal lil ijtihad, faqad ittafaqa ulama ala anna qawluhu hadza laysa hujjah ala ghairi. Jadi ulama sepakat, ya, jika ada majal, jika ada medan di dalam ijtihad untuk perkataannya itu, ya, bahwa ini bukanlah hujjah ala ghairihi minas sahabatil mujtahidina, bagi mereka yang para sahabat yang mujtahid. Jadi bagi sahabat yang mujtahid itu enggak hujjah untuk dia mengambilnya, ya. Apa tidak ada keharusan dia mengambil pernyataan sahabat yang lainnya. Li ijma'is sahabah, alasannya li ijma'is sahabati ala mukhalafati ba'dihim ba'dan. Karena sahabat sepakat atas bolehnya mereka menyelisihi sebahagian yang lainnya. Ya, bolehnya sebahagian mereka menyelisihi sebahagian yang lainnya. Nah, demikian. Adanya kasus mereka menyelisihi sebahagian mereka menyelisihi sebahagian yang lainnya. Nah, ini ijma', kan gitu. Tapi dalam kasus yang tidak ada ruang di dalam ijtihad. Afwan, yang ada ruang kok balik lagi. Ya. Ini kan. Hah? Yang sebelumnya ini kok hunya kok dua kali yang kemana aja? Apa itu? Fadzahiru annahu fi'luhu tawqifan. Hunya kan dua. Hu yang pertama kemana? Baik. Yang kedua kemana? Ya, annahu ini annal amal, ya, ataupun annal qaul. Jalika. Ya, ataupun apa namanya? Kok tauqifan ya? Iya, baru nyadar ini kok tauqifan ya? Seharusnya kan fadzahiru annahu fi'luhu, ya, annahu fi'luhu tauqifun. Ya kalau kayak begini, iya, sebagai badal dari ha itu, ya, annahu fi'luhu tauqifan. Ya kalau tauqifun, ya tauqifun. Adapun kalau kayak begini, annahu fi'luhu tauqifan, berarti annahu ha sebagai isim anna, fi'luhu sebagai khabar anna, tauqifan itu sebagai ini annahu khabarnya ini jadi fa'alahu tauqifan. Oh iya benar, itu baru pas, iya tepat-tepat, masya Allah. Iya yang ini baru pas ya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya benar-benar. Ya annahu fa'alahu tauqifan, ya itu baru benar ya. Jadi bacanya benar, fadzahir annahu fa'alahu tauqifan, iya masya Allah, pas. Iya betul-betul. Daripada nyalahin lebih kita membenarkan. Iya cari pembenaran. Iya. Ya, dibaca fi'il madhi annahu fa'alahu tauqifan, bahwasanya dia ya melakukannya itu tauqif. Ya, bersifat tauqif, nah demikian. Iya benar, ini baru pas ya. Tinggal mengembalikan domirnya ada budi. Kau lah enggak. Apanya? Itu domir ha itu kembali ke mana? Enggak, bahwasanya dia. Ini dia kepada si pelaku. Fa'alahu ya, ha kembali kepada apa namanya? Perilaku tadi, perbuatan tadi. Annahu bahwasanya Ali ya, annahu fa'alahu melakukannya, ya melakukan sebenarnya ya, mungkin kalau mau lebih pasnya fa'alaha ya, fa'ala shalah atau fa'ala rakaat kan gitu. Iya, tauqifan wallahu a'lam. Ya, tapi kalau yang kayak begitu biasalah ya. Ya, fadhahir annahu ya ha kembali kepada Ali ataupun yang melakukan, fa'alahu ya ataupun kepada sahabat kan. Fa'alahu ya si sahabat tersebut melakukannya, tauqifan. Ya, itu baru baru pas ya. Masyaallah. Ha? Gimana? Kedalika. Oh iya betul, bisa juga ya. Ya tapi begitu pun berarti seharusnya pun juga ya betul ya, bisa jadi ya kembali. Annahu fa'ala dzalika tauqifan. Seharusnya Ya gitu lagi jadinya. Ya kenanya gitu lagi ya. Ya. Tapi enggak juga ya, enggak harus ya. Enggak harus zalika. Kalau misalkan dia mentakdirkannya, ini kan tergantung zihan ya. Kalau dia mentakdirkannya perbuatan, ya kan salat bagian dari perbuatan ya. Iya kan gitu. Oh ya sujud kan gitu. Nah demikian. Wallahu a'lam. Intinya diumumkan ya, maksudnya di apa namanya? Dizihankan umum ya. Ya. Dizihankan ke umum lah. Ya, umumnya adalah fi'il perbuatan kan ya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian lanjutan dari qaul sahabi tadi, wa amma bin nisbati li ghairi sahabi faqad ikhtalafa fi. Jadi udahlah qaul sahabi mukhtalaf fi. Nah, adapun kalau misalkan bin nisbah li ghairi sahabi, misalkan qaul tabi'in, qaul atba'ut tabi'in dan sebagainya, umpama begitu ya. Maka apa namanya? Dipersisihkan akan kehujahannya. Ya, jadi udah selisih-selisih lagi. Gitu. Jadi wa amma bin nisbah li ghairi sahabi faqad ikhtalafa fi. Gimana pernyataannya? Kan ada tuh hadis hadis Said bin Musayyib. Yang mursal, hadis. Oh, hadis mursalnya saya Said bin Musayyib itu ya. Iya, iya. Iya, heeh. Dia qaul tabi'in. Nah, jika memang itu dinisbahkan kepada selain sahabat, faqad ikhtulifa ya bacaannya. Faqad ikhtulifa fihi. Karena akan mukhtalaf fihi berarti faqad ikhtulifa fihi. Jadi wa amma binisbati li ghairi sahabi li ghairi sahabati faqad ikhtulifa fihi. Wallahu a'lam. Wa sahih alladhi alayhi Syafi'i wa ashabu wa jumhurul usuliyyin annahu laisa bihujjatin ala ghairihi minal mujtahidin, dan yang benar itu ini langsung mentashih ya, yang benar ya, walaupun tadi katanya mukhtalaf fi, tapi yang benar yang merupakan pilihan Imam Syafi'i ya, dan pilihan madhabnya ataupun orang-orang yang berlandaskan dengan madhab Imam Syafi'i, wa jumhurul usuliyyin, dan pilihan jumhur usul ya, ulama usul fikih, annahu laisa bihujjatin ala ghairihi, bahwa ya, pernyataan selain sahabat itu bukanlah hujjah atas selainnya, minal mujtahidin, dari kalangan mujtahid, tapi dari kalangan awam bisa jadi hujjah ya, karena dia awam. Ya, karena tugas awam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa min ibarati Syafi'i al-mashhura fi hadha qawlihi ya, fi hadha qawluhu hum rijalun wa nahnu rijal kaifa akhudhu biqaulin biqauli man law hajajtuhu lahajajtuhu ya lahajajtuhu ya lahajajtuhu ya sebentar hajjaja ya lahajajtuhu. Nah, demikian. Di antara ungkapan Imam Syafi'i yang masyhur, yang cukup terkenal tentang hal ini ya, tentang masalah apa namanya qawlu bin nisbah li ghairi sahabah ya, qawlu bin nisbah li ghairi sahabah laisa bihujjah ya, kan gitu ya, laisa bihujjah. Nah, terkait hal ini ya, ada pernyataan Imam Syafi'i yang masyhur yang isi pernyataannya hum rijalun wa nahnu rijalun, mereka itu juga laki-laki, kami juga laki, jadi mereka laki, kita juga laki, mereka jantan, kita juga jantan. Kaifa akhudhu biqauli man law hajajtuhu lahajjatuhu lahajjatuhu, bagaimana bisa aku berpegang pada pernyataan orang yang jika aku jidalin dia kalah, terpatahkan hujahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya qaulu bin nisbah ya, qaulun bin nisbati li ghairi sahabati laisa bihujjah. Tapi begitupun di sini musannif memberikan catatan kaki, memberikan peringatan, wa qad ista'mala katsirun mimman la ilma indahu hadhihi al-kalimah fi ghairi mawdhi'iha hadana Allahu jami'an li ma'rifati aqdarina. Dan sungguh dan terkadang ya, ataupun sungguhlah ya, dan sungguh banyak di antara orang yang tidak memiliki ilmu menjadikan ataupun menggunakan kalimat Imam Syafi'i ini fi ghairi maudhi'iha, bukan pada tempatnya. Ya, jadi penggunaan pernyataan Imam Syafi'i ini misalkan seperti untuk penjelasan yang begini, bisalah kita gunakan ucapan Imam Syafi'i. Tapi kalau misalkan kita orang bodoh yang enggak tahu bahasa Arab dan enggak tahu tentang nas, enggak bisa memahami nas, jangankan memahami, hafal aja pun enggak punya, enggak kan gitu ya. Nah, hafal terhadap nas saja pun tidak. Namun justru untuk menolak pernyataan Imam Syafi'i menggunakan ungkapan Imam Syafi'i ini. Bagaimana bisa? Gimana caranya dia bisa membantah Imam Syafi'i? Kan gitu. Ya kalau Imam Syafi'i ini kan memang dia membantahnya selaku Imam Syafi'i adalah mujtahid kan gitu. Wallahu a'lam. Intinya iya, kan ini yang meninggi kan. Iya, betul. Ini baru sikap yang benar dalam meninggi. Ya, tepat. Ini baru sikap yang benar dalam meninggi. Tapi sayangnya ya kata Dr. Muhammad Hasan itu di sini, ya, ucapan Imam Syafi'i ini banyak digunakan oleh orang yang tidak memiliki pengalaman ilmu, yang tidak apa namanya, yang tidak ada ilmu di sisi dirinya, ya, untuk ya, apa digunakan bukan pada tempatnya, fi ghairi mawdhi'iha. Ya, mungkin dia gunakan ucapan Imam Syafi'i ini untuk menguatkan ataupun untuk membenarkan ataupun untuk mentazkiyah perilaku dia yang menyelisihi pendapatnya para ulama kan gitu. Nah demikian, ini enggak pada tempatnya. Hadanallah jami'an li ma'rifati aqdarina. Ya semoga Allah memberi kita petunjuk, menyadarkan kita ya seluruhnya ya kita semua untuk mengenali kadar-kadar kita. Wallahu a'lam. Yang terakhir, ha? Yang mana? Ya hadhil kalimata. Istamalat kasirun mimman la ilma indahu hadhil kalimata. Yang terakhir, al-aslu fil asya, ya dalil yang mukhtalaf fiha, ya dalil yang juga dipersisikan padanya, yaitu al-aslu fil asya, dasar tentang sesuatu, ya dasar tentang segala hal, ya hukum asal maksudnya, jadi hukum asal bagi segala sesuatu. Ikhtalaf al-ulama fil asli fil asya ba'da wurudi syara. Ya, jadi para ulama itu berselisih tentang dasar akan sesuatu ya, setelah adanya syarak. Ya, setelah adanya syarak. Faminhum man qala al-aslu fil asya al-hadar wa at-tahrim illa ma abahatu illa ma abahathu syari'atu. Maka di antara mereka ada yang buat pernyataan dasar dalam segala hal ataupun dasar tentang sesuatu itu ya, tentang segala sesuatu itu adalah hadar wa tahrim, terlarang dan haram. Ya, itu dasar tentang segala sesuatu itu adalah terlarang dan haram. Kecuali ma'abahadhu syari'ah. Kecuali apa saja yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Ini tapi setelah datangnya syara' ya. Setelah adanya wurudus syara'. Ya, jadi para ulama berselisih. Nah di antara mereka ada yang berkata begini. Nah di fa'illam, ya fa in lam yujad fi syar'i ma yadullu 'ala al-ibahah fa innahu yatamassak bil asl. Ya, fa in lam yujad fi syar'i ma yadullu 'ala al-ibahah. Jadi jika tidak didapati di dalam syariat sesuatu yang menunjukkan atas kebolehannya, maka sesungguhnya kita berpegang pada asalnya, yatamassak bil asl. Wa huwa al-hadhr. Enggak boleh, terlarang. Wa yakunu haraman. Berarti perkara tersebut adalah haram. Ya. Syai' itu, ya, sesuatu itu adalah haram. Wa yakunu haraman. Maka jadilah sesuatu itu haram. Nah ini kalau kita berlandaskan pada pernyataan ini. Wa minhum mangkol. Di antara mereka juga ada yang buat pernyataan. Al aslu fil asya' al ibahah justru. Iya. Jadi antara langit dan bumi. Baik. Wala yusar illa al-man'i wa at-tahrimi illa bidalilin min asy-syara' justru. Ya kan gitu. Nah demikian. Enggak ada apa namanya tidak ada pelarangan, tidak ada pencegah, ya tidak ada pengharaman, ya tidak ada larangan kecuali adanya dalil syara' yang melarang akan hal tersebut, akan sesuatu itu. Nah, kalau berdasarkan pernyataan sebelumnya, sesuatu itu ya hadir, ya tamassak bil asal, karena asal menurut dia ya adalah apa? Al-hadar wa tahrim wa yakunu syai' haram. Makan pintu haram karena enggak ada jadi pembolehannya kan gitu umpama. Sebab dasar akan sesuatu itu hadar wa tahrim. Bukan, ini al-aslu fil asya, bukan fil ibadah tapi fil asya. Al-hadar wa tahrim. Jadi dasar untuk segala sesuatu itu, dasar tentang segala sesuatu itu adalah terlarang ataupun haram. Kecuali ada yang membolehkannya, kecuali syariat ada yang membolehkannya. Nah, tapi sebahagian mereka, di antara mereka justru ada yang buat pernyataan, enggak, segala sesuatu itu boleh. Ya, segala tentang sesuatu itu dasarnya adalah boleh. Wala yusar illal man'i wat tahrim illa bidalilin minas syara. Dan dia enggak akan jadi haram, enggak akan jadi hal yang terlarang, kecuali ada dalil syara. Kecuali syariat, mengharamkannya ataupun melarangnya. Was-sahih, ya. Nah, ini menurut Syekh Muhammad An-Hazan itu was-sahih, dan yang benar, kata dia, dari persisian-persisian ulama yang ada terkait al-ashl fil asya ini, ya, wa alaihi jamahir ahlul ilm, ya, yang dipegang oleh jumhur ulama, ya, jumhur ahlul ilm, annal asla fil manafi al-ibahah wal mudar at-tahrimu. Jadi annal asla fil manafi al-ibahatu wal mudari at-tahrimu. Wal murad bil manafi al-asya' an-nafi'ah lil insan. Ya, yang dimaksud dengan manafi adalah al-asya' an-nafi'ah lil insan. Segala hal yang memberi manfaat kepada manusia. Ini manafi. Maka hukumnya boleh. Mujadu satu. Ya. Hah? Mujadu ini apa? Mana? Mujadu. Mana mujad? Apa bacanya? Wal mujadu. Sendiri. Wal murad bil manafi al asya. Ya, makanya saya tanya kemari, kenapa Budi kan suka kemari? Tiba-tiba di sini ditanya. Makanya saya kemari tadi, mana Ustaz? Apa lagi? Apa lagi? Ya, wal murad bil manafi, ya. Awal kemari juga kan, rupanya memang yang lagi dibahas yang ditanya. Al dunia au fil badani. Al asya. Segala sesuatu annafi'ah lil insan. Jadi al asya annafi'ah lil insan ibaha. Wal murad bil mudar al asya allati tadurru bil insan. Jadi dari sini bisa kita katakan bahwa rokok itu memang haram, ya. Ya, rokok adalah haram karena apa? Al aslu fil asya. Al-aslu fil mudar at-tahrim, kan gitu. Nah, demikian. Kenapa? Karena rokok itu memudaratkan orang, kan. Apa dalilnya? Nah, di sini Syekh Muhammad Hasan itu membawakan hujjahnya. Qala ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Allah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk semuanya kan? Untuk kalian. Berarti Allah bolehkan. Wallahu la bukan la yamtun, la yamtun, ya. La yamtan, ya. mata la yamtun, coba bentar kita lihat. Manfaatuhu lahum, matuna yamtun, ya, matuna yamtun berarti la yamtun. Ya, Allah tidak memantangi, ya, tidak membuat pantangan, ya. Dan Allah tidak membuat pantangan kepada hambanya kecuali, ya, padanya terdapat manfaat bagi mereka. Jadi, ya. Lam yamtun. Iya. La yamtun. Imtanna. Yamtannu. Oh, enggak, bukan melarang, menganugerahi. Salah kita, astagfirullah. Imtanna menganugerahi, bukan melarang, ya. Salah baca terjemahannya. Imtanna menganugerahi. Jadi, ya, imtanna ala. Ya, imtanna ala. Jadi Allah tidak menganugerahi sesuatu kepada hambanya kecuali itu ada manfaatnya. Ya, maka ketika Allah katakan khalaqalakum ma fil ardi jami'an, berarti ada manfaatnya. Allah ciptakan seluruhnya itu untuk kita. Ya, berarti ya al-aslu fil asya ibaha. Nah, karena dasar firman Allah inilah, maka kita katakan al-aslu fil asya al-manafi'ah. Ya, al-aslu fil asya al-manafi. Kan gitu. Jadi sesuatu yang memberikan manfaat. Atau al-aslu fil manafi, al-aslu fil manafi al-ibaha, berdasarkan firman Allah ini. Kenapa? Karena Allah enggak mungkin menganugerahi sesuatu untuk hambanya kecuali itu ada manfaatnya. Mustahil begitu. Wa qala ta'ala, kemudian ada firman yang lebih jelas lagi, uhilla lakumut thayyibat. Allah halalkan apa-apa yang baik untuk kalian. Nah, ini dari lebih kuat lagi, lebih sharih lagi. Wa qala ta'ala, dan juga ada firman Allah yang lain, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ini sekaligus dalil al-aslu fil mudhar at-tahrim, yaitu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalil untuk khaba'is, dalil untuk al-aslu fil mudhar at-tahrim, la darar wa la dirar. Ini al-aslu fil mudhar at-tahrim. Wa hadha sharihun fi nafyi ma fihi darar mutlaqan, wallahu a'lam. Khaba'is tu. Wa billahi taufiq wal hidayah wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ah.